بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وولينا ومولانا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wataala dengan limpah dan kurnianya kita dapat hidup lagi pada pagi ini, menjadi hamba Allah yang taat kepada-Nya, dan mudah-mudahan apa yang telah kita usahakan pada pagi ini dan kehadiran kita pada pagi ini terhitung sebagai satu amal soleh yang akan dicatatkan di dalam buku amalan kita, dan kita akan baca buku tersebut pada hari kita bertemu dengan Allah pada yaumul mahsyar nanti. Dalam suatu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza mata al-'abd qalat al-mala'ikah ma faddam wa qala an-nas ma faddam aw kama qala." Apabila mati seorang manusia, maka berkatalah para malaikat, apa benda yang dia bawa? Dan berkata pula manusia, apa benda yang dia tinggal? Dua perkara inilah yang menjadi minat kepada umat manusia, khususnya kepada umat Islam kita semua ni, keluarga kita, rakan-rakan kawan kerja kita, anak beranak kita sendiri. Dua perkara, salah satu atau kedua-dua, iaitulah apa yang kita bawa dan apa yang kita tinggal. Bila kita mati, malaikat tanya, dah bawa benda ni, jalan jauh. Anak beranak tanya, dah tinggal ada tanah, ada tanah, ada tinggal kereta, ada tinggal barang kemas. Jadi amalan kita dua, amal akhirat, amal dunia. Harta akhirat, harta dunia. Waktu orang duduk sibuk ni, ada orang sibuk harta dunia, ada orang sibuk harta akhirat. Tak ada tak sibuk belaka duduk senyap, tidur tak bangun-bangun. Mereka cari akhirat ataupun cari dunia. Nak sama berat tak boleh, dia kena berat sebelah. Ada orang kata, tak apa kita buat sama berat. Eh, bukan gula nak buat sekilo-sekilo. Gula lain, tokai kata muat gula ni 2 kilo, lepas tu mutimbang awak sekilo-sekilo. Kau senang lah. Bubuh tanim barok, pereh. Lebih 2 tim, waktu bit mula. Cukup kilo. Ha? Dunia akhirat, tak boleh nak muat. Macam gula, sama berat. Kalau tak berat dunia, berat akhirat. Kalau tak berat akhirat, berat dunia. Kalau berat akhirat, alhamdulillah. Kalau berat dunia, berat menanam. Allah turunkan kita ke dunia sebagai khalifah. Maksudnya sebagai hamba Allah yang taat pada perintah. Ada tugas, iaitulah untuk memperhambakan diri, mempersediakan kelengkapan balik kita kepada bumi kita hak asal, bumi syurga. Maksudnya kalau orang tanya kita muasal duana, dia kata tanah merah. Tak betul. Pakcik asal duana, asal masih putih. Eh, tak kena gitu. Pakleh asal duana, oh asal bacuk. Eh, warna pakleh pening. Oh asal syurga. Kampung hok beranak je bacuk. Tempat lahir masih putih. Tanah tupuh darah, kota baru. Asal syurga. Ha, tak ingat asal kita, warna gitu. Nampak Dia tak ingat asal, tak ingat kampung halaman. Nah, Tok Nyang kita tu, Nabi Adam dengan Tok Nyuk kita, Siti Hawa alaihi wassalam. Nah, kalau IC dia ada di jabat belataran, lahir syurga. Betul tak? Jadi asal kita asal, asal syurga. Dia nak balik kampung semua dah. Nak balik kampung dia ada cakap . Kena cari bekal. Maka diturunkan manusia ke bumi supaya sempat mencari bekal. Hak dah sempat berfikir, dah sempat nak balik, dah sempat nak berakal, hak tu take it free. Sebab tu anak orang kafir pun tak masuk neraka. Sebab dia tak datang berakal. Budak-budak anak orang Islam, anak orang kafir, anak orang Yahudi, anak orang Nasara, anak Majusi, anak MCA, MIC. Anak kafir. Dia ada tekek. Tekek mana? Tekek balik ke syurga. Nampak? Sebab tu jangan panggil kafir kalau anak orang kafir. Dia pergi kedai mutusikan, dia nak suruh ambil pang, nak suruh ambil skru. Anak orang kafir umur baru 6 tahun, 7 tahun duduk kedai yo. Dia kata, eh kafir, ambil skru je tak? Tak boleh, dia bukan orang kafir. Dia anak kafir. Pok dia kafir, dia dah. Kena faham. Budak tu tak kafir, dia panggil kafir. Tak boleh. Nampak? Batu ulama sebut anak orang kafir mati tak kena susah, tak kena huru-hara, tidak ada susah, tak kena pun sikit kepayahan di dalam syurga. Hak kita hak cukup umur kena beli tiket. Nampak? Nak masuk mudah ada jalan ni, mati syahid. Dosa kita apa? Nampak? Itu jalan mudah. Nah, mudah tak mudah jugalah, payah juga. Mana kena nak ada juga dalam 4,000 ya. Kalau nak mati syahid. Nah, ambil tiket, pergi ke Chechnya. Nah, join grup perjuang mujahidin di pergudangan Chechen sekarang sedang bertempur hebat dengan tentera komunis Rusia. Nah, cuma sekarang dia tidak hebohkan dalam TV. Nah, dalam internet ada. Dulu dia keluar dalam TV. Nak peperangan, pentukoran, mujahidin Islam Chechen mempertahankan bumi Islam daripada pencerobohan Rusia, ditunjuk dalam TV. Bila tunjuk dalam TV, orang-orang Islam bersemangat. Sehingga pemuda-pemuda barat yang Islam daripada Kanada 2 tahun baru masuk Islam terbang ke Chechen menyertai mujahidin syahid di sana. 2 orang pemuda daripada Perancis tak sampai 9 bulan masuk Islam, dengar perjuangan mempertahankan bumi Islam di Chechnya, terbang ke Chechnya menyertai mujahidin, terbunuh juga syahid. Ramai sangat bantuan datang. Sekarang dia tutup, tak ada berita. Nak, kita ingat amang damang dak hari-hari dibom mujahidin di sana. Neh? Itu tiket free, tak apa-apa. Boleh pergi haji cari 4,000. Neh? Takut transit tu berhenti di New Delhi tu, nak pergi kedok, nak pergi kedok. Lipat balik turun bakok. Nah. Nah, selorong tu. Jadi, 2 hak kita duk cari, duk sibuk lening, cari harta dunia dan cari harta akhirat. Kedua-dua ni, kena cari tepat ni saja. Nah. Nak cari bekal dunia, pitih ringgit pun cari di dunia. Nak cari pitih akhirat, amal kebajikan, pahala, sini juga. Jadi setepak 2 benda kena cari. Orang yang cari 2-2 ni, betul. Nampak? Alhamdulillah. Bukan sini dalam dunia kita cari dunia, lepas tu mati kat gi baru kita start semayang. Dah. Masa ni ya. Tepat 2 benda cari. Balidang. Dia tengok tak jam. Banyak tak jam. Nah, 24 jam tu Tuhan beri masa. Tak jam. Malah ni ada tazkirah ni sejik kat rumah ni. Dah guana kita. Tak jam masa malam ni. Tak jam. Tak apalah. Nah. Dah malam esok ada pula tu Tok Guru baca tafsir. Eh malam esok tak dam juga. Masih pasal kita ada mesyuarat pasir putih. Dah lusa lah. Lusa dia panggil ustaz seorang. Mari betul petehoh. Takut-takut mana tak betul petehoh jadi juruh semayang. Lusa tak dam. Kita hanya naik kolupo tu. Tak dam sama. Dah. Dam tak dam mari sejik duduklah kotor. Duduklah kanda baru dam. Oh, mari semayang sejik. Kata apa ni? Ayuh. Pak manusia ayuh. Dah ayuh tu lah. Nak pakai perutang wajah. Lalu semua kau sejik. Tak imam tak benar. Hak ada wajah biru. Oh, kena. Dah ayuh tak ayuh mari sejik tau. Ayuh sibuk. Ia orang neger. Neger besar. Oh, sibuk. Dah ni hari ni mari nak semayang banyak. Oh tak sibuk dah dah. Duk tertang gitu ayuh. Anilah. Nampak? Lumrah kehidupan masyarakat Melayu Islam kita ni. Masa sihat dak dah mati kerah baru dah sapak ke masjid. Dah nak mari tu mati dah. Nak duduk depan sekali pula sombong tu. Dah mu orang baru duduk belakang. Nah, ha, tapi dah banyak nak semayang-mayang pun depan tu lah. Tapi jadi apa lagi dah? Ambil kitab penuh dalam kitab dalam kedai dak rawat. Sumbak dalam kanda penuh dak jadi gawat dah. Dak leh dak baca dah. Nah, ha, tu cerita. Dak dam dak dam dak dam dak dam dak dam dak mau. Duduk dalam keadaan tidur. Dalam hadis lain kata annasu fid dunya niyam. Manusia di dalam dunia ni tidur. Boleh. Jatuh. Mana dah sedar. Anjung. Iza mata intaraha. Bila mati, baru bangun daripada tidur. Hari itu dia hidup, dia tidur. Rupanya ramahnya anak-beranak kita tidur berjalan. Dah? Ha. Mati intaraha. Terbangun daripada tidur. Bila bangun, tengok gelap. Tengok fitnah kubur. Ada muka nakir. Ada soal kubur. Tak ada dah anak bini. Tak ada dah harta benda. Fanadima. Maka menyesal pada waktu itu. Nah, jadi ingat. Dalam dunia cari dunia. Dalam dunia cari akhirat. Tapi yang paling besar sekali. Ialah mencari akhirat. Kerana dunia ni. Nak kabar molek. Kita lari dia kejar kita. Nampak? Kalau kita kejar. Lengah. Belum tentu boleh. Tak boleh. Lengah. Batu jangan kejar, jalan sudah ambil dunia. Faham? Hak kejar, lengoh. Tak kenung, tak kening, tak kenung, tak kening, tak kenung, tak kening. Dok jenera tidur. Daripada bah sutir, now sutir bah dah ni. Maju dah ni, 14 sutir dah bah. Mandang tangan atas air. Duk fikir, ayah tak bayar lagi. Gaji tu konduktor dua orang, tembol lari juga ni. Hak konduktor, hak baru masuk kerja, bahang fitih. Dah. Allah banyaknya pasal apa? Kita dah dah balik rumah dah. Sibuk esok kena pergi dinung pula. Lepas tu bank panggil pula. Banyak hak memang dah dah. Daripada hak sikit jadi banyak. Maka masa kita akan jadi kohospit. Bila kohospit, maka masa kita beri ruang untuk dunia saja. Kerana dunia duduk tekan. Lambat bayar bank, siapa surat. Tapi lambat pergi surat, tak siapa surat. Dah. Amat bayar bank sampai surat lalu. Bank sampai surat. Buka-buka-buka. Renotif. Dua bulan dah tak bayar. Dah. Dalam masa 14 bulan ni kalau tak bayar juga. Kita akan surat saman. Nah. Tapi kalau kita tak pergi sejik ada sampai surat saman. Tok Imam kata. Mung tak pergi dalam masa 2 minggu aku katok. Tok Imam kata. Eh tak ada. Ha, oleh kerana tak sampai surat tu tak ada. Ha. Daripada 2 minggu tak pergi sejik jadi 2 tahun. Daripada 2 tahun. Dulu kini selamanya dah disedih. Nah, ha. Jadi cari. Jangan siapa kita mencapai merugikan kita pencarian dengan harta benda akhirat kita. Kerana kalau kita delik nah, hak menyakit manusia ni, menyakit cari dunia banyak. Tahu tengok anak beranak kan? Tengok anak beranak kita. Kita bilang adik-adik kita, bilang pak saudara, bilang mak saudara. Pak sepupu, pak dua sepupu, pak saudara buaya, mak saudara anjing. Macam-macam jenis mak saudara. Nah, berapa orang pak jenis malam-malam kau duduk depan Tok Guru dan dah kita. Berapa orang pak malam-malam kau pergi cari ilmu, nak cari barang akhirat. Ramanya kau cari dunia. Nah, raya balik. Balik awak duduk kerja Tanjung Baling, balik awak kerja di Johor Bahru, balik raya, balik rumah mak belakalah awak setepak, awak sebekah. Nak mak duduk atas tangga dan Allah molek kereta anak aku. Kau tu bimbang. Kau ni my bim. Nampak? Lepas tu keling ke jerang ni. Jerang kau kaya sekali. Orang dah kat sama. Lapu bulat. Oh soko mak. Dah anak 8 orang 8 buah kereta ni. Dah muat dalam pagar mak. Bubuh bawah kau buluh. Bulat 3 buah. Banyaknya harta anak aku ada belaka kereta. Nah, tapi anak dia dengan karung lebih kurang. Apa? Kalau mak mati tak reti nak buat benda. Nah, nak pergi pusing, berbuk balas pusing. Ini kata kaki tak ke laut. Abang kata berasa tak ke nyum, tak pat, tak ke matahari naik kaki. Waktu kata, rasa-rasa kau ni kaki duk balok, nak pusing kau mana banyak mak. Tak reti. Nah. Tak reti. Tak usah kata nak jadi imam semayang-mayang. Jadi makmum tak boleh tu. Padahal duduk bawah gitu, mak mati orang mayang, sila naik, sila naik. Orang mayang apa anak? Anak kata. Anak dah naik. Tapi anak hijim dia. Pegawai. Nampak? Itu masalah. Suka sangat kita tengok dia ada belaka kereta, ada kenderaan. Senang sangat duk berasa. Tapi akhirat tak ada sekepeng. Tak ada benda. Tak reti. Baca Quran pun tak pandai. Surat kapal orang putih cair. So, tiuk kanan ni kepik berita harian. Tiuk kiri utusan Malaysia. Kepik celok kakam. Metro. Tak pegang tangan. New Street Time. Tangan kiri, star, beri Quran. Macam anjing dekat tulang. Kokak, kokak, kokak, kokak, kokak, kokak. Allahu Rabbi. Maknanya malangnya nasib mempunyai anak-anak seperti itu. Bapa? Tanya. Fikrah ni, manusia ni, akhir ni, dia tenggelam di dalam mencari kebendaan saja. Dan kita duduk dalam dunia tu. Cari akhirat. Nah, duduk ni susah pergi dunia barang dalam dunia. Tak ada pitih nak minum air tu, sungai Kelantan. Mu cempok ah minum. Nah, nak awak ambil tarik boleh. Ping boleh. Nah, mana boleh minum air lagi. Tapi akhirat kalau tak ada bekal, nak minum apa? Tak ada benda satu. Nah, jadi duduk dalam ni tak usah susah dunia. Susah ke akhirat. Takkan kita duduk dalam rumah cari rumah. Duduk dalam tu dah. Ayuh dia mucingkan pergi dapur. Lepas tu tubik ruang tamu pula. Lepas tu pergi tangka meranda luar. Mari semula tangka berdapur. Tubik atas lambu pula. Anak dia tanya ayuh cari dia musing dalam rumah. Ayuh dia kata cari rumah. Dia duduk dalam rumah dia cari rumah. Anak dia tanya pula. Ayuh ada main pay kuda. Yang duduk dalam rumah cari rumah. Dah muduk dalam rumah. Cari benda lain lah. Cari motosikal. Duduk luar tu. Cari buah. Baru dah tak apa luar rumah. Maka duduk dalam dunia. Cari dunia. Pergi kuda. Betul tak? Duduk dalam dunia tu. Cari akhirat lah pula. Nah. Orang susah lah. Kalau kita tak ada pitih. Tak ada pitih ni guan dia. Tak ada susah. Nah. Kita ni orang banyak pitih. Orang panggil jenis pitih tak habis. Pitih tak habis ni bukan pitih banyak. Ada emak, tak ada pun sekeleng, 2% ada lah kocik. Tak ada lah kocik, gagal-gagal kot tak benda, temu sama. Orang pun pitih tak habis tu. Pitih habis ni tak ada terus pitih. Maka kita daripada kecil sampai ketua ni, pitih tak habis. Tu lah. Walaupun sikit, tu orang panggil pitih tak habis. Bukan pitih setambung. Nah, jadi tak susah mana. Nah, tak boleh kerja dah ni. Dah boleh kerja tak apa, jangan tak boleh makan. Faham? Tak boleh projek dari ni. Tak apa. Tak boleh. Tak boleh makan. Nah. Tak boleh kerja boleh makan. Tak boleh projek boleh makan. Boleh. Tak boleh beli kereta boleh makan. Boleh. Masalah Tuhan beri belaka, makan tak boleh. Nah. Makan tak boleh. Lapan masa kita tak boleh makan. Piti ada dalam bank RM60,000. Tu bank penerima. Tabung haji RM120,000. Nah, bank lain lagi kad kredit penuh dalam bank. Nah, tiba-tiba kena menyakit, tak boleh makan. Nah, orang Melayu panggil angin. Orang Arab panggil ahmar, angin merah, rihul ahmar. Orang putih panggil macam stroke, stroke ya. Stroke, ah stroke. Nampak? Beratus ribu dalam pen surat sesudu air neleh tubik kau ni. Cakap telo. Nak itu. Nak. Sambung. Nak sebut subhanallah tak boleh. Nak. Ha tu itu. Kita nak lagi pilih hidup, kita boleh makan. Kita sikit banyak, sikit kita sabar banyak, alhamdulillah. Carilah bekal akhirat. Dunia ni dia macam bayang. Kita jalan apa kat mana, mesti nampak bayang itu. Nah, bayang itu adalah dunia. Acu kita jalan dia, kita buat biasa je. Tak apa. Nah, sama sapa balik di rumah. Acu kita jauh. Eh, kejauh balik awal gitu. Dia tengok bayang, dia pun kejauh. Siapa masih putih? Kejauh bayang. Mana? Lengok tu. Nampak? Ha, jadi dunia gitulah. Ambillah dunia, jangan berlari. Kalau berlari, lengok. Ambil dalam berjalan saja. Nah, tapi kalau kita balik, tak mau cara ke dia. Dunia ni, bayang kan? Kita balik. Ada tak tinggal situ bayang? Dia ikut balik tau. Dia ikut balik. Itulah dunia. Kita tak cara ke dia pun, ada juga dunia. Walaupun cukup memadai untuk makan sesuap makanan. Itu dunia. Tak payah. Nah, ni kalau siapa cari turun pagi balik petang tu, petang balik pagi, tak tahu benda. Siapa tak danggi dengar, tak danggi bala, tak danggi surah. Orang bang tu siapa mati untuk bila. Nah, mula dia duduk taman perumahan tu. Nah, tak pergi, tak cara teru. Orang mengajar ke, tak tiruh ke, kuliah ke, ceramah ke, usrah. Tak pergi, sibuk dengan cari makan ke darah. Dada dengar suara bang lain suara. Dia tanya bini dia. Eh, mana orang bang lain pun ni? Bini dia kata, wah, pergi lah. Mazin. Tepuh dia lari minyak. Tok Bilal bang lari muda sampai mati. Tak pergi juga surat. Ha, ilaha illallah. Nampak? Something sungguh pada. Ha, tu mana? Sebab apa? Sibuk dengan dia tak pergi. Sibuk dengan zikrullah dia mah. Jom, cari makan ke darah. Dah. Tok Bilal sampai mati. Kalau tak mati pun sampai tinggal kursi. Tok Bilal. Mana tua tu? Nah, tak pergi juga. Padahal panggilan Allah. Oh, kalau manusia panggil jangan. Ha? Nah, gok gawi atau kak. Sini atau kak kan? Kak kahwin. Ha, wedding, wedding. Kak nikah, jemputan kahwin, makan puluk. Sini punya makan dia. Kelui. Bukan kelui. Makan gula. Oh, padahal makan nasi dengan gula. Nawak lama ni. Alik ganui panggil makan puluk. Kita pergi tengok nasi bukan buluk. Tapi panggil makan buluk. Nak buat sama je. Bila apalah ada setempat. Dia panggil gitu nak. Dulu tak tahu kan dia. Mari pergi makan buluk. Pergi. Budak-budak lu pergi tengok tak ada buluk. Tak ada buluk. Nasi belaka. Sini makan gula ada dong nasi-nasi juga. Baik orang panggil lah makan gula. Bukan dekat. Kuala Besu. Kuala Besu. 60 batu. Daripada sini 60 batu. Nah, ha. Dok boleh ada pergi. Nampak? Ada boleh tak pergi. Ambil kad apa dia besu tu tapal dinding, tangan paku pula. Oh, lopong satu. Dok ingat kalau dok pergi malu mata, kalau dok pergi segan. Dok. Ha. 60 batu. Tok Bilal lu dok bang lu. 6 lakah ni molek. 16 lakah. 60 lakah dia dengan rumah. Nah. Daripada muda sampai tua berpuluh ribu kali jepuk tak mari sekarang. Padahal mari surah bila Tok Bilal jepuk tu adalah jamuan daripada Allah. Allah latih Tok Bilal wakil bagi kak supaya jepuk orang mari. Tapi jenis tak reti bahasa ataupun bahasa tak reti tak mari. Hak manusia jepuk 60 batu pergi. Hak Tuhan jepuk 60 lakah tak mari. Kena molek tak payah start kereta. Jatuh handbrake, gostang, hapas juga. Pasal duk atas bukit sikit. Alu balik, suruh Tok Imam, Tok Bila dengan JKK tolong. Masih mula. Dok juga. Lalu saja kot surah, lalu saja kot sedih. Kerana sibuk cari harta benda. Tak dah nak dengar, tak dah nak kuliah. tak dang tak kira, tak dang sama. Yang dang hak kerja dunia dia. Inilah hak sepatutnya kita kesihan belah kepada adik kakak kita. Siang ke dia. Sebagai dia masuk di dalam kubur dalam keadaan tak ada bekal, tak pandai nak belanja apa dah. Hak baju kita beli ni, hak tu hancur bu. Hak makan kita makan jadi tahi hak tu. Hak rumah kita bina, kita tinggal. Tapi hak kita kerja dengan Allah Ta'ala, hak tu bersama-sama dengan kita straight sampai ke dalam syurga. Nah. Maka malaikat tanya ma qaddama, dia bawa benda. Yang mati ni bawa apa? Tak bawa apa lah kita kalau jasad tak kosong. Kita ni mari telanjang, balik telanjang. Mati ni jomel lah. Mung baju Melayu aku pakai jubah, mung baju kuk aku baju ni yang seluruh jing. Nah, ha, ni masih tengah. Ingat awal itu. Masih mari awal itu Haji. Haji itu masih beranak pakai jubah tu. Tubik dia ada jubah sekebang. Jubah mesti tengok. Nah, tak lah mari telanjang mongek. Telanjang mongek tu pakir tu. Papa perdana tu. Basak cengek tu. Dah mari telanjang. Orang yang paling miskin telanjang. Ha. Kalau bawah ada seluar, ada baju buruk, pitih ada sekian, orang tak panggil miskin. Miskin ni pitih ada, baju ada, luar ada, koteng-koteng. Faham tak? Telanjang wangi, oh tu paling miskin. Maka kita beranak itu, paling miskin dengan kita. Tak ada benda. Cicin tak ada tangan. Subang tak berlubang, telinga. Nak? Oh miskin sungguh lah kalau nak pitih pun tak ada. Baju pun tak ada miskin sungguh. Tengah ni Tuhan wi baju, wi pitih, wi senang. Ha, ingat balik lagi. Balik miskin pula. Telanya mongi pula. Nah, mari tukang mandi. Assalamualaikum. Ha, Tuhan maaf. Mari masuk. Ya, ayah ada mana? Ayah ada dah atas gerai. Ha, ada apa-apa. Mari tukang mandi, cabut api. Kain pelekat ni. Tuan-tuan kata hak RM15,000. Hak murah, cak gajah duduk, dia cabut. Baju Melayu cari, dia cabut. Piyah, dia cabut serbang, dia cabut belaka. Cicing bukan RM4,000 ni. Cicing belah otang. Wasir mutus ikan. Cabut juga. Gigi pelesu cabut. Leting, lanyak wangi. Mandi. Nampak? Tu lah kita lagi. Tu antumul fukara. Itulah kamu sebenarnya papa ke dalam. Mari pelanjar mongeng basak tereh, balik pelanjar mongeng juga basak tereh. Nak? Dah benda apa? Boleh pakai baju kok, boleh naik kereta balik kubur, boleh duduk dalam rumah banglo tilang harga RM4,000. Tak. Balik ngedera jah putih. Tengok tak? Cara dia segana dia bagi buku dera. Dah mayak kain kapang putih. Nabi kata wakafinu mautakum fiha, ndaklah kamu letakkan mayat kamu dalam kapang warna putih. Dah lapik bawah daun pisang. Dak putih hijau. Ke daun pisang biru. Nah. Balik putih hijau tu sini daun dia sini. Dah lapik daun tak? Dah tak sini. Ha, tergantung dia daun pisang lapik bawah. Kenapa? Nak suruh ingat kepada putih hijau. Dah. Tidak kira siapa-siapa pun. Mu kaya, mu miskin. Mak, mu menteri ke apa kalau alik gandum. Ukur kain putih. Bolahkan dia. Bawah yang lapik dah pisang. Haa, dia gitu. Bukan kerana mayat tu banyak makan pisang tau. Dah. Nak suruh ingatan. Bukan kepada mayat. Pada orang hidup orang tengok. Tengok tu. Sudah ha. Putih hijau juga. Dah. Bukan politik tu cerita mayat. Dah. Haa. Jangan kona gitu. Nah. Ah ha, balik gitu eh. Menteri ke raja ke speaker ke exco ke apa ke jutawan ke bilioner ke top tak kira lah. Dak peminta sedekah ke kosong balik. Tak ada benda. Hak tu jasmani. Rohani pula. Ha, rohani ni kita pergi makan dia ni. Ni pagi ni duduk ni di tazkirah ni. Ni jamuan rohani. Kita ni unsur dua. Yang pertama jasmani, yang kedua rohani. Jasmani pun kena makan, rohani kena makan. Jasmani makan roti canang, kayu kamar makan. Nah, nasi kena makan. Tu maksud apa? Jasmani. Maka jadi sihat, tak lapar. Bila tak lapar, tidak meragamlah dengan macam-macam yang benda yang tak baik. Rohani kita makan, tapi tak akan roti canang. Dia nak iman, makanan takwa. Dia nak ilmu. Nampak? Benda-benda gitu. Jadi kalau jasmani ya we makan, kenyang molek, rohani tidak ada pengisian, maka apa jua yang datang daripada barat, apa jua yang keluar dalam TV, hiburan yang mengaruh, jadi makanan. Kenapa? Kerana rohani lapor. Nampak? Bila kita isi rohani kita ni, kita makan dengan benda-benda yang sepatutnya, dengan iman, dengan takwa, dengan ilmu dan seumpamanya, maka mari makanan-makanan barat kita dah lalu nak makan. Ha, itu sebab dia. Nah, itu kena kontrol sikit kan di rumah tu. Bukan kata tak boleh tengok TV, kena kontrol. Nah, pesan. Ayah nak pergi surah ni. Nak pergi sejik ni. Eh? Jangan tengok kalau hok ngaruk-ngaruk. Nah, joget-joget jangan pasang. Nak tengok waktu berita, tengok benda-benda yang baik. Banyak dalam TV. Nah, baru ni kita tengok program Astro, National Geographic. Tak, di sio keadaan maknanya bumi kita ni. Tak, dan jalurang-jalurang api yang duduk bawah bumi. Api ni mana api gunung berapi lah. Dilalu kok mana? Kok benua mana? Hak tu cerita, tu cerita lama tu. Cerita zaman tu Adam hari tu. Api daripada neraka, letak dalam bumi, masuk duduk bawah. Dia ada kor bawah ni, ada tepat pusat bumi, rupanya api. Api ni keluar sekarang, ikut gunung berapi, ikut lubang gunung berapi. Nah, tidur tai bangun tu bagi sikit 15,000 mampu. Nah, tai tidur sikit keluar lenung pula 6,000 mati. Tapi kiamat lagi, api hak duduk dalam ni dia akan keluar pada segala tanah. Keluar kok Kota Baru, keluar kok Terengganu, keluar kok Mongolia, tubik habis. Nampak? Oh ni kisah ni memberi manfaat kalau kita tengok. Nah, kita balik kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pesan kan nak, oh, joget-joget ni tak suruh tengok lah. Tak boleh, tak baik. Ayuh duduk surat. Tak, ni kita kat duduk surat. Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bini di rumah, kekeng duduk tengok. Music, music. Nampak? Patut kita kena tu balik. Pergi surat jalan, lipat balik sekali. Tengok guan dan gamuk. Nah, kita kena teh, teh. Eh, buat lolok di surah ni, apa balik lewat ke, ke sebelah karang tu, cik kita balik istar ni, molek-molek ada, menyandar duk tengok, anak depan ke ni, eh, ni masalah, bila kita duduk tengok benda-benda lagu ni, jadi lagu, jiwa kita jadi kerah, otak kita jadi hitam, lepas tu benda-benda nasihat, apa, tak boleh nak masuk, nak, ni kata tak marah dah, eh, duk tengok benda-benda joget, benda menyanyi wawa-wawa. Malaikat tempoh lari habis dah. Tak ada rahmat tu dah. Ayuh balik surai pegang sebeh. Nah, tolok pintu tengok duduk joget TV. Nih, wawa-wawa. Kejutnya mak dengan anak esok kira. Nah, dah nak mu tengok secara langsung. Final music-music. Nah, ayuh tu ingat ke nak marah? Ayuh tu dengan pegang sebeh tanya. Dia menang. Ini masalah. Nah, anak pasang lagu degun-degun tu lah. Tutup lagu. Main ke lagu gini nak ni hak Islam boleh. Hak tak haram boleh. Nak ni dah. Tutup. Kalau bising ingat ni. Tak tutup sekarang. Nah, perlahan jangan kuat ingat ayah nak mayang ni. Kohor sikit. Anak hak ni cerdik gitu. Ni anak luat dah. Degun, degun, degun. Kita degun, degun. Nah, patut kalau kita tutup ataupun perlahan anak wakdok ambil kapok dapur belah dua TV tu baru ayah faham ni anak dak tu wakdok tu masuk dalam TV degeng dak-dak gitu lah nampak misai macam tu mengasuh ha. Tapi dengan anak dak berani dan anak pasang TV kuat kita suruh slow. Anak pasang radio orang nyanyi suruh tutup dia buat dak endah ambil golok bong dapur tubik lepuk biar belah dua bukan mahal ngak TV ni main ding 299 beli hak lain dah baru serung dengan ayah dak dia buat gurah nak lain kali kita duduk-duduk dengar duduk-duduk rumah kita mutus ikan 2 kilo dia dengar dah honda kat kita nak apa tutup tu jadi gurah ayah jadi gila kau ni katok dengan golok bong dah ha. Dan ni tak ada takut langsung kita pula tak dorok ke dia takut ke dia. Pasal ni lah. benda-benda lagu ni. Neh, jadi hanyung kadang-kadang. Neh, tak semolek-moleknya. Kalau boleh lah, bawa anak bini tu pergi dengar malam-malam. Kalau boleh. Neh, malam ni siap awal. Ada orang ngajar surah balasah. Neh, anak kata tak boleh ayo malam ni ada bola. Bola tak bola, tak ada kira. Neh, biar kita punya perkataan veto muktamad. Nampak? Dia kita baru dia panggil ayo. Baru kita ni dipanggil sebagai bapak sejati. Neh? Kalau ayo nak tengok otomeng. Otomeng tak otomeng akan aku otomeng tak muka pun. Nampak? Masuk dalam kereta. Ya, masuk pula. Bini kata, ada Allah ni, Allah nak pergi. Malah, duduklah bonek. Faham? Jangan beri muka. Bukan tiap-tiap malam. Dua hari seminggu. Boleh tahan kira tak? Jangan duduk leres sangat. Duduk ui ke dia. Biar dia backhand sikit. Nah, barulah anak-anak kita takut ke kita. Sebab bila kita takut kepada bapak kita, maka kita akan mudah, maknanya membentuk, maknanya keperabadian budak ni sendiri. Kalau anak tak takut kayuh, mana payuh lah. Orang dulu-dulu dia besar. Kalau amba tak ada kapung, kalau tengok anak amba buat benda tak boleh, tolong ajar. Faham? Orang dulu. Jadi anak dia tak usah kata ayah dia tak tahu. Orang kapung ada, tak buat kau. Pasal apa? Pasal ayah dia besar. Orang lain ni takut kayuh saja. Orang lain ada, tak ada. Kayuh aku takut benda. Nah, tolong besar. Mu tengok anak kuat, kau ajar melepah gitu. Biar musing. Orang dulu-dulu, lepas tu bijak anak dia. Jadi molek. Nah, kita tahu. Orang marah anak kita curi lipas sejik, kita marah orang balik. Berapa sen lipas? Mahal sangat. Contoh. Nah, anak pun jeng-jeng-jeng. Beres ayah aku. Dah, punah jalan anak. Nah. Maka benda yang kita nak bawa, malaikat tanya. Yang pertama iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga ikhlas. Biar ada tu. Iman, amal, soleh dan ikhlas. Sebelum ada amal soleh, kita kena ada ilmu. Jadi, perkara kata Imam Ghazali yang menyampaikan kita terus kepada Allah di akhirat nanti. Pertama, keimanan. Yang kedua, keilmuan. Yang ketiga, amal soleh kita. Bukan amal saja, kena ikhlas. Nampak? Kemudian, qalan nas, manusia pula tanya, dah mati ni, ma khallafa. Apa benda yang dia tinggal? Memang, kita sebenarnya, orang duk tunggu kita ni, perkara ya. Orang nak tunggu kita pak. Yang pertama muka nakir tunggu nak ambil nyawa, itu lah cerita kita. Kita siapa-siapa pun tokek tu, tokek ke jutawan ke apa ke, menteri ke rakyat, pak benda ni dia tunggu kita. Yang pertama muka nakir Allah salah. Malaikat Israel tunggu nak ambil nyawa. Nampak? Anak beranak tunggu nak bagi harta. Harta kita dah kita dah hati tak bagi lagi. Nah, muka wanaki tunggu nak soal. Kemudian orang yang kita zaling nak ambil amalan kita. Ni yang kita. Nah, kita ni orang tak tengok tak moy, tapi masa senyap. Muka anak Israel tunggu kita ni. Dia tak boleh ambil ikut si. Kalau Allah beri kebenaran kepada malaikat Israel, hak mana mu nak ambil dulu lah. Memang yang ambil toki tu. Nah, yang toki lama dah hidup. Ni ambil cucu. Cucu baru 14 tahun umur. Duk mengaji pondok. Jatuhlah sungai mati. Tengok. Sebab apa? Sebab bukan ikut Israel. Ikut ketentuan Allah. Kalau nak kira ambil nyawa bebas. Israel bahan toki lah dulu. Toki tak pergi surah. Telak Vespa toki. Dah alih kumuh. Dah. Atas belakang ni bugolah tekong. Atas jaket. Nah. Maknanya. Tengok. Kalau ikut Israel. Ni ambil orang zaling dulu kan. Nu pokok-pokok tamu Islam mampu habis dah dia bunuh di Israel. Tapi dah nampak dengan ketentuan ditetap segala ajar masing-masing atas Allah Ta'ala mereka. Anak-anak kita tunggu nak bagi saka. Piti kita ni cari dari bila muda umur 20 tahun masuk kerja jabat. Siapa umur 60 baru berhenti kerja. 30 tahun cari boleh buat umur 60 ribu. Tak usah mana 60 ribu. Nak? Oh, lama mana cari? 30 tahun. Alhamdulillah. Siap dah rumah. Jepuk dia, jepuk dia. Hari-hari Jumaat depan tu naik rumah. Nak? Oh, khabar suka sangat ni. Baru sudah pecing. Dan boleh siap suti rumah 60 ribu. Hari Jumaat tu orang ramai. Mari nak naik atas rumah dia. Naik rumah. Tiba-tiba pagi Jumaat orang naik rumah. Turun rumah, turun rumah. Haa. Pasti dah pagi tadi. Bangkar. Nah. Waktu turun, mayak kok rumah. Orang panggil naik rumah, dia turun rumah. Patut mu cari 30 tahun, mu boleh duduk kurang-kurang 30 tahun juga. Baru mu mati. Baru sama seri. Apa? Tak dah. Anggap-anggap pecing ni nak pergi dengar. Anggap-anggap pecing ni nak pergi dengar, nak pergi apa? Tak dah. Ada seorang tu dia pegawai tinggi kerajaan. Dia tak mari dengar pasal dia kata takut orang ambil tindakan. Takut orang tengok dia pergi dengar rapat ni ustaz ni ustaz tu, takut orang ambil tindakan. Padahal dia timbalan pengaruh dah. Bukan hormat. Nak? Tak boleh mari. Masa tu sehat. Dia tunggu pecing. Dia suka tapi oleh kerana hija punya pasal. Nak? Dia tunggu pecing nak mari. Bila pecing, Tuhan tarik satu nikmat telinga tak nak. Tak nak. Maka dia tak boleh mari dengar juga. Mari tak dengar benda. Kenapa? Allah punya kuasa. Dah balik seminggu pecing, telinga tak dengar. Tak dengar benda fiti ada, telinga tak dengar. Orang ngajak. Masa muda mu tak dengar. Aku kata. Walahum azanun la yasma'un. Tuhan beri telinga ada tapi tak mau dengar. Ha. Nah. Ini kita mati mai buat nangis. Takkan suka ha, mati dah laki aku. Ha suka laki gitu. Nangis. Bak nangis. Nak masuk habis gak ratik apa semua tau. Ha tak apa-apa. Nak geram hak ayahmu gane. Hak tanah masih putih. Nak. Hak ni hak mak belaka ni hak gelang skupi ni. Apa? Tak ada lah. Kita gak duduk dalam kubur lepang-lepang ni tang di muka laki. Nah, nyandor di batang kubur. Dah nak pergi tengah, dah nak bertauhid, dah nak berakidah, tak kena kondang. Semayang pun tak cukup. Nah. Nangis keling je panggil. Wah, duduk. Nah, sedih. Anak pun nangis anak. Nangis tebek air mata. Ayah ada atas gerai, oh. Nak tanam tang, tunggu orang mandi siapa. Nah, tebek air mata anak. Hak dia boleh kompor, sedih ya, balik ni, bawa kereta ni, sampai sebelum nangis. Ingus macam belong, lah. Oh, sedih. Masuk seminggu, kupur belaka ni. Nak? Haa, sukaria lah pula. Mu berapa boleh? Aku 64 ribu. Haa, mu adik-adik kalung, 32 ribu. Kisih sini. Lepas tu, makan. Aku nak tukar kereta. Atau aku nak beli gelang. Aku nak baiki rumah. Nak? Dah mana sedih mu? Mana? Dah boleh barang. Siapa dia tolong cari? Kita ni skor sembang. Muka merah macam utang dia makoi. Nampak? Siapa tinggal kapung tak tahu benda ni. Cari harta ni. Kau duduk di tengah Kelantan tu. Cari di Kuala Lumpur. Tuk mati tak datang balik. Mak saudara dia ni kekal di buaya. Tak datang balik. Nak? Cari piti. Cari. Rupanya untuk orang. Dah. Dah kita kosong. Bukulah kain kapang. Bawa. Rembah dalam kubur. Ogi lagi. Di sapat kubur. Dah. Hehehe. Sedih. Pegang hati nesam. Hadap dah. Ayuh. Dah. Tain bagi piti. Kisi-kini belaka. Mewek senyum. Nampak? Dah ayuh mana? Marabuka. Nyak dari jawab. Waman Nabi Yuka. Itu kohor. Dalam hadis kata. Macam peti. Dah macam peti jangan main. Suara tanya macam peti. Dah kalau orang tanya kita beralih tak boleh jawab. Dah. Dah. Maka kita tanya dengan peti banyak awal. Nah. Orang jahil jenis tak mengaji. Tua dah umur 60. Suruh budak pasti umur 6 tahun tanya. Taki. Kalau nak mati je pengebel kongguan. Faham? Taki tu cuba air kecil tak boleh jawab. Padahal tukar tanya budak cek je. Dah tak reti nak jawab ke mana. Dah dalam kubur soalan suara macam peti. Peti ni bukan hujan. Tengok orang main bola. Main. Kalau hujan. Dia lari tau. Sedap lagi hujan. Kau sedap main bola licin. Goli kau sedap gebar tau. Dia bakar tau. Nah, dah hujan. Nah, lepas tu bunyi guru. Orang lari tau main bola. Dok. Haba, wis suti. Dengar lepi sembo. Dak. Ah, suti sebab tu sebut dalam hadis suara seperti peti. Dah kalau tanya macam peti nak jawab benda kita, takut kekuatan. Nah, ini semua dengan pertolongan Allah. Tapi nak suruh Tuhan tolong kita dalam alam barzah, kita tolong dulu kita dalam alam dunia, alam syahadah, tolong agama Allah. Nampak? Ini orang nak tegakkan Islam, dia tukar lawan. Dia orang Islam, dia tukar lawan. Kita sekali-kali dia akan membenarkan ulama menjadi pemerintah. Oh, dia sedar agama. Kita kata tak lawan, nanti Islam, Islam dia kak. Islam kata gitu. Oh, ada Islam tak mau, tak boleh cari makan Islam tak mau. Ni lama apa? Bukan apa dia? Anak-anak kita siang dia kalau mati lagi. Nah, dia ingat kepala dia tahan maknanya. Yang duk lawan agama, duk lawan tu guru, duk lawan ustaz, duk lawan kitab, duk lawan Quran tu, kepala mu tahan. Kalau mu rasa tahan, mu pergi kat orang awak orang kali. Nak lawan Islam boleh. Nak lawan agama boleh. Nak lawan ulama boleh. Gi kat orang filing. Hok tung tung tung. India jaga kan? Kata, "Are, berhenti kejap. Apa mau bikin? Saya mau test kepala saya. Kalau keras kepala saya lawan untuk guru." Allah kepala sekali. Letung tu tinggal tekok saja. Mana? Kiki dengan burung cari otak. Nampak? Tapi kalau letung tak jadi apa, Allah lagi lah. Mu nak lawan Islam. Kalau kepala mu keras sangat. Nah, adakah kita tahan? Tak tahan. Habis-habis tak, kita akan lawan. Lawan tetap lawan. Mu nak lawan boleh. Mu ingat lawan untuk guru. Nu mu lawan Tuhan. Mu ingat mu lawan ustaz. Mu lawan Allah Ta'ala. Tapi tak ada nak mikir. Orang ada bawa benda sama, ayat sama, ustaz daripada Perlis sampai Sabah. Ayat sula, hadis sula. Mana bukan lawan ustaz? Lawan Allah Ta'ala sekejap orang ni. Dah menang. Dah menang. Nampak? Yang heran dia tukar lawan Islam, sibuk pergi ke Mekah. Tak ada mikir dia. Mekah tu mugi, dia mugi pelekong. Dia jambrah tu, pelekong setan tu. Patut mu duduk dalam jambrah mama aku tahu. Balik di airport tu kita bakal tunggu jika dah cepa. Tubik buka, pramugari buka, Vito airport, dia pun turun. Ah, pelekong! Patut gitu, pasal dia lah setan. Nampak? Bahaya dah tu tak? Padahal nak balik lagi. Nak balik. Dia lawan Allah. Dia nak balik ke Allah. Kita lawan bos jabat. Esok nak pergi jumpa dia. Eh, tak jadi gitu. Nah, esok bos panggil esok, awak kena jumpa saya. Nah, maka takkan kita nak lawan ni. Bos bodoh gini. Takkan kata gitu. Korang malam ni kita atas selalu. Nah, bulut lepa ke nak suruh lembut sikit. Pasal nak jumpa esok. Gitu juga kita nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Takkan kita nak lawan apa yang agama yang Tuhan suruh datang. Apa pula rasul-rasul yang Tuhan utuh. Apa pula maknanya waris segala Nabi, iaitu para ulama. Kita tak lawan. Dalam bak dunia carilah dunia sampai tinggi langit pun. Mu nak buat projek. Projek benda. Projek baru dapat ni. Nak back key planet mustari. Boleh. Tak ada masalah. Tapi jangan sampai mu lawan agama mu sendiri. Nampak? Buruk padahnya. Masa ni gagah belaka. Balik di rumah. Anak-anak ada. Bini ada. Buka api cerah. Masuk dalam bilik. Ada TV. Masuklah kubur. Gelak gugup. Fana lima. Masa tu menyesal. Ya? Yang ketiga. Yang keempatnya. Iaitulah orang nak ambil amalan kita. Kerana kita buat zoling orang. Maka melakukan kezoliman kepada orang. Orang ambil amalan. Kita ada semayang. Habis licin ni faham orang. Kita ada puasa. Licin. Sebab tu jangan buat zoling orang. Ni tanah orang boleh kita. Dulu kerajaan Terengganu. Nah, kerajaan Islam kata. Bagi tanah ke orang miskin. Bila dia naik balik, dia rapah balik tanah. Orang tengah buat umur sodok dengan berazak. Ni zoling belaka. Sebut dalam hadis mana-mana pemerintah yang melakukan kezoliman, tangan dia akan terus ikat pada tengkok bila bakit di padang mahsyar. Keadilan kepada rakyat akan melepaskan ikatan tersebut. Kalau tidak, diheret ke dalam neraka. Orang yang pertama sekali Tuhan cari bila berlaku kiamat, Tuhan tanya, "Ainal muluk? Mana pemerintah? Mana kerajaan? Mana orang besar? Hak tu aku nak tengok dulu." Nampak? Dia nak tanya, "Mana orang hik beca? Mana hak-hak tok berahi beruk?" Tak. Ainal muluk, di mana pemerintah? Mari sini. Adik, selamat. Dah adik, duduk dalam api neraka. Nampak? Maksudnya kadang-kadang kita Tuhan buat kita dalam kehidupan dia, Tuhan witeh, we kena api sikit. Kalau budak, kalau bini kita masuk, netik minyak. Nak suruh rasa panas, dia neraka. Kalau naik motor, petak exhaust. Kalau kerja, petak tu, mesti ada kena panas. Nak? Kena ada dia, yang jenis tak okok. Nah, belah-belah cakap sangat, tak cakap dengan okok, duduk mulut, ceh, mata tak ke dalam, ceh, batangan diri. Nak kabar, mu rasa dulu sikit panas. Nah, maka surrenderlah mu, sosok lawan kerajaan Allah. Aku rasa sikit yang tu. 70 kali ganda lebih sejuk daripada api neraka. Nah, ini kita kata jangan buat gini, ni zalim, tiap-tiap zalim dalam neraka. Ah, neraka tak mau, tak ada cerita lain. Dia kata. Ada orang kata, ni haram ni, buat ni masuk neraka. Dia kata neraka tak mau. Dia kata gitu pula. Kita kata ni dosa ni, tak boleh ni. Dosa gua ni, kita tunjuk sekali kaku. Aduh. Kita kata gini kat ni, nyaknya kalau kena azab dalam kubur. Dia kata, apa? Kubur suku-suku. Mu suku, aku suku. Ni jawapan Islam, tengok nama Abdul Rahman, nama Abdullah, nama Najib. Tapi nganjing dengan agama, tak takut sikit pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita kau mati, kau dekat, kau mati, kau mana, kau mati, bukan kau tegur kita ni, kau mati semua. Haji, kita tengok gambar Haji masa dekat tang lima, balik kat gigi. Comel, macam tengok le ni. Kita ambil hati je, kita tengok. Tak? Mana kau mana? Kau balik tu. Kau balik, kau balik, kau balik. Tubuh kau dah rok, kau dah rok, kau dah rok. Dah ada mepeh gitu. Lala hanya buat main di cucu gitu. Pelakon catur sampai dia Tok Ki. Hari tu Tok Ki musang sangat. Masa gagah umur baru 50. Lenia berapa dah Tok Ki? 80. Nampak? Maka cucu buat main di Tok Ki. Nak ambil catur pun sampai dia Tok Ki. Nampak? Tok Ki. Tok Ki. Ada apa-apa nak balik ke dah? Maka balik, tak balik. Semua kena balik. Tak kira pun siapa-siapa. Mesti ada bekal. Jadi kita sekarang duduk di dalam dunia, dua perkara. Yang pertama, kita cari kesenangan dunia supaya kita tak minta sedekah. Supaya kita tidak menyusahkan orang. Tak berhutang parih. Orang pula boleh tupang dengan kita. Kita ada 4 buah kereta. Ha, nak pinjam 2? Ambil. Aku ada 2 lagi. Ha, aku lebihnya kaya. Kita ada rumah besar. Tak boleh orang mari duduk rumah kita. Nak tupang, aku buat bilik 3. Nak ada piti lebih lagi, buat bilik ke tua. Ada seorang laki-laki tu, dia jutawan. Dia buat bilik ke mertua dia. Harga sampai bilik mertua dia, bukan harga bilik, harga pinggang. Oh, ini orang kaya dulu. Dia kata, bilik siapa comel ni? Dalam rumah banglo tu, dia buat satu bilik. Dia kata, bilik ayah ni, ayah tuk tu. Ayah dia mati dah. Ayah tuk tu, sekali mari duduk situ lah. Nah, pinggang hak dalam tu, dia buat pinggang jujuk itu ada piring sikit. Satu set RM80,000. Ada banyak tu pinggang. Pinggang 3 ping, sudu, cawang 3. RM80,000 beli di sini. Dah cerita dah dia orang kaya. Dah cerita set dah rock my day. RM8, why pay more? Tak. Ha, tapi maknanya dengan kekayaan ini boleh memberi sumbangan. Boleh memberi manfaat. Ha. Ha, tapi jangan lupa kita kena kaya juga untuk akhirat nanti. Nah, kerana makanan kita dalam kubur kat gigi pertama sekali, semayang. Keimanan. Ketakwaan kita kepada Allah. Nah, jadi kita, sebab apa kadang-kadang kita tengok, tak boleh minat dengan agama. Nampak? Kerana manusia tidak kenal Allah Ta'ala. Nah, jadi hak akhir sekali kita nak kabur. Bila kita kenal Allah Ta'ala, maka kita akan dapat dua perkara yang sangat besar nilai. Yang pertama, bila kita kenal, kita cinta kepada Allah. Yang kedua, bila kita kenal, kita takut kepada Allah. Tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak, tidak akan takut. Kalau kita tak kenal orang perempuan ni, kita tak cinta. Tak ada orang bercinta dengan perempuan yang tak kenal. Mu kasih nama mana? Dah dengan kasihmu. Ya, aku 18 tahun dah aku kasih. Oh, lama punya kasih. Oh, dah nama dia. Anda tahu aku tak lunas dah kan? Mengong ke begitu. Nah, mana orang yang berkasih dengan Allah kan dia kenal Allah. Gitu juga kalau budak-budak jenis buat kerja jahat sikit, dia kenal ada mata-mata gelap, dia lari saja. Nyari takut apa? Dia kenal. Kalau tak kenal, malam-malam ada nyambo. Heroin depan dia, pay kuda, bahan takak naik dari robah. Apa? Tak kenal, tak takut. Maka kita takut kepada Allah. Kita tinggalkan segala larangan kerana kita kenal dengan Allah. Orang yang kenal lima, dia tak akan sebut lima kalau masuk di dalam hutan. Nah, pasal dia duduk bukit. Cucu dia tanya, Tok Ki, lima tak sini? Hei, jangan kata begitu. Dengar. Kau nak kata-kata tiger. Ha. Pasal apa? Pasal tauhid tu kena. Maka kita nak menjadi orang yang kenal Allah. Kita cinta. Bila kita cinta pada Allah, tak ada lain bila kita kasih pada seorang perempuan. Kira nak beri hadiah sama. Nak beri hadiah sama tak? Maka kita cinta kepada Allah. Nak beri hadiah sama. Nak zikrullah. Nak tasbih. Nak macam-macam. Nak pahala sunat. Nak semayang sunat. Nak baca Quran. Nak qiyamulail. Segala-galanya. Bahkan yang paling tinggi hadiah kita kepada Allah. Keluar nyawa kita, melayang tengok nyawa kita, terpisah nyawa daripada badan kerana mempertahankan bumi Allah. Mati syahid, itulah cita-cita kita yang paling tinggi, modal kita yang paling banyak. Mudah-mudahan Allah jadikan perhimpunan kita pada pagi ini satu perhimpunan yang diberkatkan oleh Allah. Allahumma ja'na fi hadzal yawmil mubarak min as-su'adil maqbulin wa la min al-asqiyal mardudin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah.